Baik. Kita lanjutkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan golongan yang pertama adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh di atas peribadahan kepada Allah. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebut laki-laki semuanya. Namun ini bukan sebagai batasan. Maka mencakup juga adalah seorang pemudi, seorang wanita. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, itu pada dasarnya adalah bersifat umum. Maka wanita juga masuk pada 7 golongan ini. Ketika dia seorang wanita yang adil, bertanggung jawab ya, dalam apa yang menjadi kekuasaannya di rumah suaminya, maka dia menjadi golongan yang pertama tadi. Demikian juga seorang wanita pemudi, dia tumbuh di atas peribadahan kepada Allah, maka dia juga termasuk dari golongan yang kedua. Karena semua apa yang Allah syariatkan kepada laki-laki itu masuk padanya perempuan, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan bahwa syariat tersebut adalah khusus untuk wanita. Seperti salat, apa yang Rasulullah syariatkan kepada kita masuk padanya para wanita. Demikian juga syariat-syariat yang lainnya, sampai ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan wanita. Maka masuk pada kedua yang ini adalah wanita juga, seorang pemudi yang dia tumbuh di atas peribadahan kepada Allah. Di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebut asyab, pemuda, pemudi. Nabi khususkan keutamaan khusus bagi mereka yang mampu menggunakan kesempatan itu untuk beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena masa muda, masyaallah muslimin rahimakumullah, adalah nikmat yang besar. Masa di mana seorang itu memiliki banyak kekuatan dan kesempatan. Masa di mana seorang itu bisa menggali potensi mereka. Oleh karena itu para ulama menyebutkan sisi keistimewaan golongan yang kedua ini, ketika anak muda dorongan syahwat mereka sangat kuat, jiwa penasaran mereka itu sangat kuat untuk melakukan kemaksiatan. Namun ketika dia mampu mengekang hawa nafsunya untuk terus di atas syariat Allah, maka ini min ta'jabil umur, termasuk pemuda yang luar biasa. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika seseorang di masa mudanya dia mampu mengekang hawa nafsunya untuk beribadah, maka di masa tua akan lebih mudah bagi dia. Karena masa muda, masyarul muslimin rahimakumullah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan tanya dan mintai pertanggungjawabannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser dua kaki anak Adam nanti dari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 pertanyaan. An umrihi fima afnah, dia akan ditanya tentang umurnya untuk apa dia habiskan. An syababihi fima ablah, dia akan ditanya tentang waktu mudanya untuk apa dia usangkan. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Wa an ilmihi madza amila bih, dia akan ditanya tentang ilmunya, sudahkah dia amalkan. Sehingga masa muda, masyaallah muslimin rahimakumullah, ini salah satu nikmat yang Allah akan mintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Masa yang diapit oleh 2 masa kelemahan itu masa muda. Maka sangat sulit untuk seseorang itu dia mengekang hawa nafsunya untuk terus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat masyarakat muslimin rahimakumullah, orang kalau sudah tua ya, maka dia akan lebih cenderung beribadah karena dia sudah tahu bahwa umur yang dia miliki semakin dekat dengan kematian. Namun kalau orang itu masih muda, dia merasa kesempatan itu masih banyak, umur yang dia miliki masih panjang, segera sehingga pintu taubat, pintu untuk lebih dekat kepada Allah itu semakin jauh. Dia punya banyak kesempatan dan kekuatan untuk melampiaskan syahwatnya. Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaiba. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari keadaan lemah, kecil, itu masa lemah. Seorang lahir tidak memiliki kekuatan, kemampuan, lemah dia. Kemudian setelah itu Allah jadikan masa kuat, ini masa muda. Orang bisa melakukan apa saja yang dia inginkan. Kemudian setelah itu Allah jadikan masa lemah dan masa tua. Sehingga masa muda, masyarakat muslimin rahimakumullah, masa yang diapit oleh dua masa kelemahan. Oleh karena itu Nabi SAW mengkhususkan keistimewaan ini untuk mereka, pemuda-pemudi yang tumbuh di atas peribadahan kepada Allah. Pemuda yang memiliki masa depan yang cemerlang, bukan hanya di dunia, namun nanti di yaumul qiyamah. Maka ini penting bagi orang tua untuk menjadikan anak-anaknya memiliki masa depan yang cemerlang, dididik, diberikan tarbiyah Islamiyah sehingga dia memiliki masa depan yang baik, menjadi pemuda dan pemudi yang taat kepada Allah. Oleh karenanya Nabi SAW begitu perhatian kepada mereka, para pemuda. Nabi SAW mengatakan, berpesan kepada mereka, ightanim khamsan qabla khamsin, pergunakan oleh kalian lima perkara sebelum datang lima perkara yang lainnya. Di antaranya kata Nabi adalah syababaka qabla haramik, pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu sakitmu. Nabi juga mengingatkan ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Nikmat itu adalah as-sihah, kesehatan, wal faragh, yaitu waktu luang, itu waktu yang dimiliki oleh mereka, para pemuda. Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lihat Nabi SAW begitu perhatian kepada asyab minas sahabah. Nabi perhatian kepada Ibnu Abbas, kepada sahabat Muawiyah. Nabi memberikan doa-doa kebaikan bagi mereka. Nabi memberikan wasiat khusus kepada pemuda dari kalangan sahabatnya. Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya ghulam, ya, wahai ghulam, aku ajari engkau dengan beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak. Wahai ghulam, ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah syariat Allah, Allah akan selalu menolongmu. Demikian juga kepada sahabat Ibnu Umar yang ketika itu masih 13 tahun. Nabi SAW mengatakan, ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing, seperti orang yang melakukan perjalanan safar. Jadikan dunia ini sebagai tempat singgahmu, bukan sebagai tempat abadimu, tempat untuk kau mengumpulkan bekal, karena dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Oleh karena itu Umar pun, Ibnu Umar mampu menyerap wasiat Nabi ini. Ibnu Umar mengatakan, khud min sihatika limaradika wa khud min hayatika limautika. Kalau begitu ambil, gunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematianmu. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, golongan yang kedua yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah asyab, pemuda, masuk padanya pemudi yang dia tumbuh di atas peribadahan kepada Allah. Dia gunakan waktunya untuk menuntut ilmu, dia gunakan waktunya untuk menghafal Al-Quran, dia gunakan waktunya untuk bermajelis ilmu. Ini laki-laki yang luar biasa. Di saat Kebanyakan para pemuda-pemudi mereka tenggelam dalam kehidupan mereka kemaksiatan, pergaulan yang merusak masa depan mereka. Dia kekang hawa nafsunya untuk tetap di atas syariat Allah. Maka ini adalah laki-laki yang luar biasa, pantas dia mendapatkan keutamaan ini, termasuk dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, 2 golongan yang bisa kita sebutkan di kesempatan malam hari ini, dan golongan yang lainnya insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Masih ada 5 dari golongan yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sudah kita bahas yang pertama, yaitu pemimpin yang adil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk dari golongan yang pertama ini. Kemudian golongan yang kedua adalah pemuda dan pemudi yang dia tumbuh di atas peribadahan kepada Allah. Ini kabar gembira bagi pemuda antum semuanya, dan ini juga kabar gembira bagi orang tua yang setelah berlalu masa mudanya, dia didik anak-anaknya untuk tidak seperti dia, memiliki masa depan yang cemerlang. Demikian masyarakat muslimin rahimakumullah. Adapun golongan berikutnya insyaallah akan kita baca di kesempatan yang akan datang. Ini yang bisa kita sebutkan di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, menjadi ilmu dan bekal bagi kita untuk lebih bersemangat. Karena kita sering mendengar hadis ini, bahkan kita semua hafal mungkin, namun pertanyaannya, sudahkah kita berjuang? Sudahkah kita persiapkan untuk masuk dari golongan-golongan tersebut? Ini pertanyaan yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita. Karena sejatinya ilmu bukan hanya sebagai wawasan, sejatinya ilmu bukan sebagai hanya pengetahuan, namun inti dari itu semua adalah untuk kemudian kita amalkan, untuk menjadikan diri kita lebih baik, untuk menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah, dan semakin mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian masyarakat muslimin, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Ya subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.